Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Berhubung ustadzuna al-ustadz Khadir hafizahullah ta'ala berhalangan, maka kita isi waktu bainal maghribi wal isya dengan melanjutkan dars pada kitabul ilm karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, maka diingatkan bagi yang masih suka terbiasa bercanda di pelajaran untuk tidak kembali mengulanginya. Nunabih, kita tanbih mereka yang masih suka bercanda di pelajaran, kita beri peringatan kembali supaya ingat dan tidak terulang kembali. Kita masih pada perkara yang keempat dari adab talibul ilm, adab-adab talibul ilm, yaitu rahabatus sadri fi masailil khilaf, lapang dada dalam perkara-perkara khilaf, perkara-perkara yang terjadi perselisihan pendapat padanya. Tidak kemudian saling bermusuhan, tidak kemudian saling mencela, tidak kemudian saling menghujat, karena sebab permasalahan-permasalahan ijtihadiyah khilafiyah. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasannya di antara perkara yang tidak boleh ada perselisihan pendapat padanya adalah masalah-masalah akidah. Masalah-masalah akidah ini tidak boleh adanya perselisihan pendapat. Tidak ada ruang dan celah untuk mengeluarkan pendapat padanya. Harus sesuai dengan jalannya para salafus saleh. Kalau masalah akidah. Namun tentunya ini pun perlu diberi keterangan dalam permasalahan usulnya, dalam permasalahan pokok-pokok akidah. Karena terkadang terjadi perselisihan pula bab akidah namun sifatnya far'iyah pada cabang-cabang dari masalah akidah. Sebagaimana kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau katakan ketika menerangkan tentang penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau rahimahullah, lakin hadhil firqah mujtami'ah alal haq, Namun kelompok ini maksudnya adalah firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka kelompok yang bersatu di atas al-haq. Ahlus sunnah wal jamaah itu kelompok yang bersatu di atas al-haq. Wa in kana qad yahsul bainahum khilafun, walaupun terkadang terjadi di antara mereka perselisihan pendapat. Terkadang terjadi di antara ahlus sunnah wal jamaah perselisihan pendapat. Alim A mengatakan ini, alim B mengatakan pendapat yang itu. Dalam sebuah permasalahan nanti alim C pendapat yang lain. Bahkan terjadi mungkin sekian pendapat dalam sebuah permasalahan. Lakinnahu khilafun la yadur, tapi itu perselisihan pendapat yang tidak memudaratkan, tidak membahayakan. Perselisihan yang dimaklumi, perselisihan yang diberikan keluasan dalam syariat. Wa huwa khilafun la yudallilu ahaduhumul akhar bihi. Khilaf yang satu di antara mereka tidak kemudian menyesatkan, mengatakan, memvonis sesat yang lainnya. Enggak kemudian kalau beda pendapat masalah permasalahan yang terjadi ijtihad padanya kemudian mengatakan fulan sesat. Kenapa? Dia tidak begini. Dia tidak menggerakkan jarinya ketika tasyahud misalnya. Sesat si fulan. Kenapa? Tidak menggerakkan jarinya. Khilaf yang demikian la yadur, tidak membahayakan. Ai anna sudurahum tattasi' lahu. Artinya dada mereka lapang dalam permasalahan yang demikian, luas, tidak sempit. Wa illa faqad ikhtalafu fi asya'a mimma yata'allaqu bil aqidah. Sungguh mereka telah berselisih dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah aqidah. Mithlu, contohnya kata Syekhul Utsaimin, hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi'ainihi aw lam yarah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan matanya ataukah beliau tidak melihatnya? Terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ini terkait kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka memperselisihkannya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya ataukah tidak melihatnya? Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Di antara contoh pula dalam masalah akidah adalah hal adzabul qabri 'alal badani war-ruhi aw ar-ruhi faqat. Apakah azab kubur itu mengenai badan dan ruh ataukah ruh saja? Terjadi pula perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Wa mithlu ba'dil umur yakhtalifuna fiha, dan beberapa perkara yang lainnya yang mereka terjadi perselisihan padanya. Lakinnaha masail tu'addu far'iyatan bin nisbati lil usul. Tapi permasalahan-permasalahan yang seperti tadi yang telah disebutkan dua contohnya itu tergolong permasalahan far'iyah ditinjau dari sisi usul. Artinya kalau yang pokok-pokoknya ini yang cabang-cabangnya, parsial-parsialnya tidak masuk dalam perkara pokok. Apakah Nabi SAW melihat Allah dengan matanya ataukah tidak? Bukan permasalahan pokok itu. Begitu pula permasalahan tadi, apakah azab kubur mengenai badan saja, mengenai ruh saja ataukah ruh dan badan? Bukan masuk dalam urusan pokok. Itu far'iyah, parsial. Sehingga apa? Terkadang terjadi perselisihan dalam parsial-parsial seperti itu. Dalam usul enggak boleh. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang wadihah tidak boleh terjadi perselisihan padanya, yang jelas gamblang, yang memang harus diyakini oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, tidak boleh ada perselisihan pendapat. Nah, walaisat minal usul, perkara-perkara tersebut bukan termasuk pokok din, pokok keimanan. Maka ketika terjadi hal yang demikian, tidak boleh satu kemudian mengatakan yang lainnya sesat. Nah, itu kata beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi yang boleh terjadi ijtihad padanya adalah dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah ataukah far'iyah, dalam permasalahan aqidah dan yang lain-lainnya. Adapun dalam masalah usul din, pokok-pokok agama ini, tidak boleh yang ada yang namanya perselisihan pendapat. Kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, فالصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berselisih dalam banyak permasalahan. Para sahabat Nabi, banyak terjadi perselisihan pendapat dalam sekian permasalahan. Kalau belajar masalah sholat, belajar masalah zakat, belajar masalah haji, belajar masalah shaum, akan kita dapati perselisihan-perselisihan para sahabat di dalamnya. Masalah nikah, masalah ini, masalah itu. Nah, banyak mereka bersilang pendapat padanya. Qala wa man arada ay yattali'a ala ikhtilafihim فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُمْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى إِخْتِلَافِهِمْ فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُمْ يَجِدِ الْخِلَافَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. Barang siapa yang ingin untuk menelaah lebih lanjut tentang perselisihan mereka, maka hendaknya dia merujuk kembali kepada athar-athar yang telah ada dari mereka. Kalau mau lebih lanjut, silahkan merujuk kepada pembahasan-pembahasan athar-athar tentang mereka. Mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, bab-bab fiqhiyah dan yang lain-lainnya. Yajidil khilafa fi masail kathirah, dia akan dapati adanya perselisihan dalam banyak permasalahan. Jadi perselisihan pendapat bukan sebuah hal yang baru di masa kita. Qala wa hiya a'zamu min al-masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyama daydanan lil-ikhtilafi hatta ittakhadha an-nasu min dhalika tahazzuban. Permasalahan-permasalahan para sahabat, yang para sahabat terjadi perselisihan padanya, itu lebih besar dari permasalahan-permasalahan yang di hari-hari ini dijadikan oleh manusia, oleh orang-orang itu sebagai daidanan, sebagai seruan lil ikhtilaf, untuk berselisih, berpecah. Hatta ittakhadhan nasu min dhalika tahazzuban, sampai-sampai manusia menjadikannya sebagai bentuk tahazzub, berhizib-hizib, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah fiqhiyah, tapi kemudian mereka perlebar sampai mereka menjadikannya sebagai hizbiyah. Ini kelompok ini kelompok itu. Masalahnya apa? Masalah fiqhiyah. Nah, masalah fiqhiyah, masalah ijtihadiyah. Tapi kebablasan. Akhirnya kemudian dengan adanya silang pendapat itu, mereka menjadi berhizib-hizib, berkelompok-kelompok. Bi'ayyakulu, mereka mengatakan, ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan, ka'annal mas'alata mas'alatu ahzabin fahadha khata'un. Mereka mengatakan, saya bersama si fulan, yang lain juga mengatakan saya bersama si fulan. Saya sama Syekh Fulan, kalau saya sama Syekh Fulan. Kalau saya sama Ustaz Fulan, kalau ana sama Ustaz Fulan. Ka'annal mas'alata mas'alatu ahzab, seakan-akan masalahnya masalah kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan. Ini salah. Bukan untuk itu kita mengetahui adanya perbedaan pendapat. Nah, bahkan terjadi yang demikian. Yang Syafi'iyah enggak mau bermakmum dengan Malikiyah. Yang Malikiyah enggak mau bermakmum dengan Hambaliyah. Yang Hambaliyah enggak mau bermakmum dengan Hanafiyah. Nah, jadi kalau sholat yang Syafi'iyah nunggu, mereka anggap enggak sah sholat di belakangnya Syafi'iyah. Nah, fahadha khata', yang demikian ini salah. Nah, masalah perbedaan pendapat, perselisihan pendapat bukan masalah kelompok-kelompokan. Bahkan di antara mereka ada yang membangun wala' wal barok-nya di atas itu. Kalau bukan mengikuti pendapat saya akan tahzir dia. Dan terjadi yang demikian. Oh, si fulan enggak nurut sama saya. Ya. Si fulan enggak mau ikut pendapat saya. Dia anggap yang enggak mau ikut pendapatnya enggak nurut sama dia. Sehingga apa? Akan dikucilkan. Akan disikapi. Akan ditahdzir bahkan. Masalah apa? Masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Yang ini sedekap, yang itu enggak sedekap. Yang ini mengeraskan zikir habis sholat, yang ini tidak mengeraskan zikir habis sholat. Masalah ijtihadiyah tidak pantas untuk kemudian dijadikan ahzab, kelompok-kelompok. Mengetahui masalah khilafiyah, perbedaan pendapat itu diantara hikmahnya, diantara faedahnya, kita bisa mengetahui. Nah, cara pandang dalam memahami adillah, dalam memahami al-adillah, dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Oh, ternyata ini yang lebih tepat. Ini yang lebih saya fahami, lebih menurut keterangan para ulama yang saya fahami, ini lebih dekat. Ini saya lebih condong kepadanya. Nah, nanti dalam masalah yang itu, terkadang yang dia ikuti sekarang itu lebih jauh dari kebenaran misalnya. Maka dia ikuti pendapat madhab yang lain, madhabnya Imam Ahmad misalnya, untuk mempermudah di dalam memahami adillah terkait hukum-hukum syariat. Jadi ketika memilih pendapat, jangan mengikuti figur tertentu, sosok tertentu, ikuti dalil, ikuti hujjah, ikuti Alkitab was sunnah, itu intinya. Bukan kalau yang berkata si fulan harus diikuti, saya pokoknya sama si fulan apapun yang dia ucapkan, kalau saya bersama si Alan apapun yang dia ucapkan benar maupun salah. Ini namanya apa? Taqlidul a'ma, taqlid buta, walaupun masalahnya masalah fikhiyah. Nah, dan itulah sebab-sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, at-taqlidul a'ma. Nanti beliau rahimahullah akan menjelaskan lebih lanjut. Beliau agak panjang membahas poin keempat ini. Qala rahimahullah min dzalika mathalan kay yaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku'i fala tad' yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsilha ila jambi fakhidhaika fa illam taf'al fa anta mubtadi'. Kata Syekh Utsaimin, di antara contoh dari perkara tersebut seperti seseorang berkata kepada orang lain yang di hadapannya, kalau kamu bangkit dari rukuk maka jangan engkau letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Kalau engkau i'tidal bangkit dari rukuk maka jangan engkau bersedekap. Bal arsilha ila jambi fakhidhaika, namun luruskan saja di samping kedua pahamu. Letakkan saja menjulur ke bawah. Fa illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan maka engkau seorang mubtadi. Ya. Engkau seorang pengusung pelaku kebid'ahan ekstrim yang demikian. Kata Syekh rahimahullah, kalimatu mubtadi'in laysat hayyinatan 'alan nafs. Ucapan mubtadi' itu enggak ringan di dalam jiwa kita. Enggak mudah untuk kita terima langsung difonis mubtadi' demikian. Apa salahnya? Cuman sebatas itu, kemudian dia dikatakan mubtadi'. Idza qala li hadza sayahduth fi sadri syai'un minal karahah li'annal insana basharun. Kalau dia mengatakan kepadaku, kata beliau rahimahullah, kepadaku perkara tersebut, ucapan tersebut, engkau mubtadi', akan muncul dalam diriku, dalam dadaku ini sesuatu dari ketidaksukaan. Masalah sepele kemudian berujung dengan vonis yang keras, vonis yang ekstrim, mubtadi. Bukan hal yang enteng demikian, berat dibilang ahlul bid'ah, dibilang mubtadi. Li'annal insana bashar, karena insan seorang manusia itu ya bashar, manusia. Naam. Itu diantara contohnya masalah irsal dan juga bersedekap ketika bangkit dari rukuk. Wa nahnu naqul hadhihi al-mas'alah fiha sa'atun imma ay yad'aha aw yursilaha. Kita jawab orang ini, nah, yang masih perlu belajar banyak. Nah, karena kalau orang belum mencium, belum merasakan perselisihan pendapat dalam masalah fikhiyah, dia belum merasakan ilmu fikih dengan sebenarnya. Hadhil mas'alah, permasalahan ini terdapat kelonggaran padanya, keluasan, silahkan. Ada keluasan padanya, kelonggaran. Bisa orang itu meletakkannya, bisa juga dia menjulurkannya. Bisa dia bersedekap, bisa pula untuk menjulurkannya, melepaskannya ke bawah. Qala walihada nassal imamu Ahmad ala annahu yukhayyiru baina an yada'al yumna ala al-lusra hakadha wa baina al-irsal. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah mengeluarkan pendapat, yaitu beliau memberi pilihan dalam masalah bangkit dari ruku. Imam Ahmad rahimahullah memberi pilihan kepada seseorang, artinya boleh dua-duanya. Engkau mau sedekap silakan, mau irsal silakan. Itu madhabnya Imam Ahmad. Beliau memberi pilihan, membolehkan dua-duanya. Silakannya mau sedekap silakan, yang mau menjulurkan ke bawah silakan. Itu pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Li'anna al-amra fi dhalika wasi', urusannya luas. Walakin ma hiya sunnatu 'inda tahriri hadhihi al-mas'alah? Namun apa yang sunnah dalam melepaskan, dalam menyelesaikan permasalahan ini? Fal jawab, beliau menyampaikan pendapat beliau di sini. As-sunnatu an tad'a yadakal yumna 'ala al-yusra. Dalam permasalahan i'tidal, yang sunnah adalah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Yang sunnah itu bersedekap, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi sami'allahu liman hamidah, begini tangannya, bersedekap. Idza rafa'ta min ar-ruku', jika engkau bangkit dari ruku', kama tad'uha idza kunta qa'iman, sebagaimana engkau letakkan ketika engkau berdiri di saat baca Al-Fatihah. Naam. Dalilnya apa? Wad dalilu fima rawahu al-Bukhari. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata Sahal bin Sa'ad, kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalati. Dahulu manusia, mereka diperintahkan untuk meletakkan, untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dahulu manusia, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas hasta kirinya. Nah, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Dhira, dari ujung jari tengah sampai ke siku, batas maksimal siku. Selain itu bukan dhira, jadi kalau begini salah bersedekapnya. Nah, yang paling mentok itu segini. Ya, perhatikan dalam sholat ketika berdiri. Nah, antara begini atau begini atau begini atau begini. Boleh juga begini. Digenggam. Boleh begini. Kalau di sini jangan digenggam, tapi begini, diletakkan saja. Paling mentok di sini, digenggamnya. Itu cara bersedekap. Nah, maka dahulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya. Fis shalah, di dalam sholat. Itu yang beliau sebutkan dalilnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah beliau membawakan hadis tersebut, beliau mengutarakan sisi pendalilannya. Dari mana sih dari hadis ini diambil dalil hujjah bahwasannya ketika bangkit dari ruku juga bersedekap? Beliau katakan, faltanzur hal yuridu bidzalika fi halis sujud. Engkau perhatikan dalam hadis tersebut, apakah yang beliau maksudkan bersedekap itu ketika sujud? Kira-kira kalau sujud bersedekap? Tidak. Berarti tidak. Au yuridu bidzalika fi halir ruku, atau bersedekap ketika ruku? Ada. Baik. Au yuridu bidzalika fi halil qu'ud, atau ketika duduk bersedekap? Ada? Tidak ada. La bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam. Tidak, bahkan yang beliau maukan adalah ketika kondisi al-qiyam, berdiri. Yang namanya sedekap itu ya ketika berdiri. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Wa dzalika yashmalul qiyama qabla ar-ruku'i wal qiyama ba'da ar-ruku'. Berdiri itu mencakup berdiri sebelum ruku' dan berdiri setelah ruku'. Berapa kali berdiri dalam salat? Dalam satu rakaat. Berapa kali? Dua? Dua kali. Sebelum ruku dan setelah ruku. Dan setelah ruku. Dari situlah beliau, madhab yang beliau anut adalah ketika bangkit dari ruku juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, bersedekap. Fayajibu alla na'khudha. Sampai di sini dipahami ya. Itu dari beliau rahimahullahu taala bahwasanya beliau berpendapat bangkit dari rukuk bersedekap. Dalilnya apa tadi? Hadis Sahal bin Sa'ad rawahu al-Bukhari tentang perintah Nabi untuk manusia itu bersedekap dalam sholatnya. Sisi pendalilannya telah beliau jelaskan. Namun itu pembahasan lebih lanjutnya dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih, semoga nanti bisa dipelajari lebih lanjut oleh kita semua. Setelah beliau menyebutkan satu permasalahan ini saja, beliau mengatakan, فيجب ألا نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء سببا للشقاق والنزاع. Maka wajib untuk kita tidak menjadikan khilaf, perselisihan di antara para ulama yang ada ini sebagai sebab berpecah dan berseteru. Wajib untuk tidak menjadikan ini semua sebagai sebab untuk berpecah dan berseteru dengan saudara kita. Kenapa demikian? Li'annana kulluna nuridul haq. Karena kita semua ini menginginkan al-haq. Nanti beliau akan jelaskan pula masalah ini. Bahwasannya semua, baik yang berpendapat A, yang berpendapat B, yang berpendapat C, yang berpendapat irsal, yang berpendapat bersedekap, yang berpendapat silahkan pilih, masing-masingnya menginginkan al-haq. Masing-masingnya menginginkan al-haq. Jadi dari sekarang difahami bahwa saja ketika memilih pendapat, tujuan utamanya apa? Al-haq. Bukan ta'assub, bukan fanatik, bukan karena fulan, bukan karena kelompok, bukan karena organisasi, bukan karena sekolah, ma'had, dan seterusnya. Kalau itu bukan karena al-haq, karena hizbiyah. Kekelompok-kelompokan, bergolong-golongan. Oh, kami dari Ibnu Umar, kami mengikuti madhabnya Ibnu Umar. Enggak mau mengikuti madhabnya, padahal al-haq ada di sana, di tempat lain. Karena dari Ibnu Umar, fanatiknya muncul, ta'asubnya. Nanti yang dari ma'had yang lain, begitu juga, tidak boleh menjadikan ma'ahid sebagai bentuk ta'asub. Bentuk bergolong-golongan, bentuk berkelompok-kelompokan, cinta dan bencinya karena apa? Karena ma'hadnya. Enam. Wa kulluna fa'ala ma addahu ijtihadu ilaihi. Fama dama hakadha fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dhalika sababan lil adawati wat tafarruqi baina ahlil ilmi. Dan kita pun melakukan apa yang telah diusahakan oleh ijtihadnya. Kan ijtihad, usaha berupaya untuk mencocoki al-haq, itulah ijtihad. Membaca dalil, memahami keterangan, sisi pendalilannya dari sisi mana. Nah, setelah disimpulkan itu semua, dapatlah sebuah hukum. Itulah bentuk ijtihadnya. Usaha dia, upaya dia untuk mencocoki al-haq. Fama dama hakadha, kalau sudah seperti itu kondisinya. Fa innahu la yajuz an nattakhidha min dhalika sababan, maka tidak boleh untuk kita jadikan hal tersebut sebab musuh-musuhan, sebab berpecah di antara ahlul ilm, di antara para ulama. Li'anna al-ulama'a lam yazalu yakhtalifuna hatta fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama, mereka terus terjadi perselisihan pendapat dalam banyak permasalahan sampai pun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sebuah kelompok dalam perang Ahzab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pergilah kalian dan jangan sholat asar kecuali ketika sampai di tempatnya Bani Quraidah. Bani Quraidah. Maka ketika di tengah perjalanan belum sampai di tempatnya Bani Quraidah, datang waktu asar. Maka kemudian mereka berselisih pendapat di situ. Ada yang khawatir habis waktu asarnya, mereka pun sholat asar di tempat mereka berhenti, di tempat mereka mendapati waktu asar, belum sampai di tempatnya Bani Quraidah. Yang lainnya berpendapat, enggak, kita tetap jalan sholat asar di tempatnya Bani Quraidah. Tempatnya Bani Quraidah. Yang mengatakan bahwasannya sholat sekarang walaupun belum sampai di Bani Quraidah, memahami bahwasanya ucapan Nabi tersebut maksudnya kita bersegera untuk bisa sampai di tempat Bani Quraidah dan sholat asar di sana. Yang satu lagi memahami, enggak, zahirnya yang nampak secara sekilas bahwasanya jangan sholat asar kecuali tempatnya Bani Quraidah. Jadi walaupun bagaimanapun kondisinya, tetap sampai dulu baru sholat asar. Diceritakanlah ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau pun tidak mengingkarinya. Berarti memang hal yang demikian dimaklumi oleh syariat kita. Nah, maka tidak sepantasnya untuk menjadi permusuhan hal yang demikian. Qala, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, idzan falwajibu ala talabatil ilm, ini bagi santri, bagi yang belajar ilmu, ya, bagi masing-masing kita. Jadi yang wajib bagi penuntut ilmu. Nah, santri mungkin nanti butuh yang demikian. Sekarang mungkin belum terasa. Apalagi nanti hidup di luar, selesai dari masa-masa mondok, ya, menghadapi lingkungan luar, maka jangan terburu-buru ketika menyikapi berbagai bentuk permasalahan yang ada. Artinya harus ada sikap ta'anni, perlahan, tenang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan sampai itu merupakan sebuah pendapat kemudian terlanjur kita ingkari. Padahal itu merupakan sebuah pendapat dari pendapatnya para ulama. Maka harus ta'anni dalam hal yang demikian. Rahabatus sadri, lapang dada. Yang wajib bagi talabatul ilm adalah mereka menjadi ia dan wahidah, satu tangan, menjadi satu kesatuan, tidak kemudian cerai berai. Wala yaj'alu mithla hadhihi mithla hadzal khilafi sababan littaba'ud wattabaghud. Jangan mereka jadikan seperti perselisihan yang demikian ini sebagai sebab saling menjauh, saling membenci. Karena enggak sesama pendapatnya dalam satu permasalahan, dalam satu dua permasalahan menjauh. Dia enggak suka sama saya ternyata. Karena masalah enggak sama pendapatnya dibilang enggak suka, benci. Maka jangan baper, ya. Karena satu dua pendapat lain baper. Nah, terbawa perasaan. Yang ini begini, yang itu begitu. Oh, dia ini enggak sama kayak saya. Loh. Sama-sama ingin mengikuti al-haq, cuman konsekuensi dalil yang dia ambil berbeda-beda. Yang satu mengikuti pendapatnya si A, alim A, yang satu pendapatnya alim B. Tujuannya berujung satu, ingin mengikuti al-haq. Balil wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtadad dalili indak wa khalafaka huwa bimuqtadad dalili indah an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa an tazdadal mahabbatu bainakuma. Yang wajib adalah kalau engkau berselisih dengan temanmu karena muqtadad dalili indak, karena konsekuensi dalil yang engkau miliki. Engkau punya dalil dan engkau punya cara berhujjah dengan dalil tersebut. Kamu punya dalil, alasannya apa kamu pakai dalil yang ini untuk pendapatmu tersebut? Kamu bisa menjelaskannya. Ya. Begitu pula saudaramu, temanmu itu yang berselisih denganmu pula. Dia berpendapat ini, dalilnya ini, sisi yang dia ambil untuk berhujjah adalah begini, begini, begini penjelasannya. Sama-sama punya dalil. Maka kalau sudah demikian, maka jadikan diri-diri kalian di atas satu jalan, berjalan bersama-sama, dan hendaknya saling mencinta itu bertambah di antara kalian berdua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kecintaannya muncul karena sesama kita sama-sama ingin al-haq. Bukan masalah praktek dia menggunakan pendapat A dan ini menggunakan pendapat B. Intinya sama-sama belajar, sama-sama ingin mengamalkan dengan ilmu yang benar. Nah, demikian insyaallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.